Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terakhir disebutkan tentang orang yang bercampur padanya antara kejelekan dengan kebaikan dan antara keikhlasan dengan riya dan iradatud dunya. Bagaimana? Dikatakan maka tergantung mana yang rajih dari keduanya. Waqad qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, bahwa Al-Qur'an katsiran ma yadhkur ahlal jannatil khullas wa ahlin naril khullas. Al-Qur'an sering menyebutkan penduduk surga yang murni dan menyebutkan penduduk neraka yang murni. Wa yaskut, dan diam, an sahibis syaibataini, artinya tidak membicarakan orang-orang yang padanya ada dua sisi. Wa huwa hadza wa amsaluhu, yaitu yang sedang kita bahas kemarin atau yang sudah kita bahas kemarin. Dalam keadaan sifat-sifat ahli jannahnya ada, tetapi sifat-sifat ahli narnya juga ada. Maka dibiarkan mereka untuk tetap dalam keadaan khawatir, untuk tetap dalam keadaan takut. Baik. Adapun mereka-mereka yang mukmin, Allah akan berikan kabar gembira, khususnya ketika akan wafatnya. Malaikat-malaikat akan berkata, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabb kamu dengan keridhaan. Ini kabar gembira juga. Baik, tetapi mereka-mereka yang memiliki dzunub, dosa, apalagi syirik-syirik kecil, kita enggak bicarakan syirik besar, karena sudah syirik besar berarti sudah ahlun nar yang khullas, penduduk neraka yang murni. Tapi mereka-mereka yang sesungguhnya masih punya tauhid, tapi memiliki dosa-dosa besar dan kesyirikan-kesyirikan kecil, orang-orang seperti ini akan terus dalam keadaan gelisah dan ketakutan. Dan itu sudah cukup sebagai balasannya. Itu sudah cukup sebagai azab. Sebelum azab yang hakiki nanti yaumul qiyamah. Kalau ternyata Allah SWT tidak mengampuninya, maka Allah akan azab dia di neraka. Sampai kemudian, setelah dibersihkan dari dosa-dosanya, baru dimasukkan dalam jannah. Atau, kalau diampuni oleh Allah SWT, maka dimasukkan oleh Allah SWT birahmatihi ke dalam jannah. Sehingga, dibiarkan yang memiliki dua sisi, agar terus dalam keadaan takut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, apa maksudnya ayat-ayat yang memberitakan ahlul jannah yang khullas? Seperti ayat-ayat qad aflahal mu'minun ila akhirih. Atau seperti innamal mu'minun ila akhirih. Atau seperti kalimatnya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memberitakan tentang penduduk surga. Siapa di antaranya? Atau apa di antaranya? Alladzina hum. Naam. Min khasyati rabbihim musyfiqun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Terus. Jayid. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini yang murni. Tapi yang ahli neraka, Allah ceritakan juga yang murni. Dan selalu Allah katakan fi jannah khalidina fiha. Dan mengatakan neraka khalidina fiha. Kekal di dalam selama-lamanya. Neraka kekal, surga kekal. Inilah yang membuat beberapa orang-orang yang tidak mau bertanya pada ulama, hanya memakai otaknya sendiri, akhirnya tersesat. Itu Mu'tazilah. Mereka berkata, kalau surga kekal tidak keluar lagi, itu sudah ma'ruf, kata dia. Tetapi neraka, yang Allah katakan dalam Quran selalu khalidina fiha, khalidina fiha. Mengapa kalian menganggap bahwa ada orang yang masuk neraka bisa keluar lagi. Padahal kalau sudah masuk, ya kekal di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang menyebutkan neraka kecuali mesti khalidina fiha. Kata mereka. Satu-satunya ayat yang menyatakan di neraka itu sementara justru ucapan Yahudi. Tidak menyentuh kami neraka illa ayyaman ma'dudat. Wah, kayaknya hujannya kuat sekali ya. Lihat ayat-ayat ini. Semuanya khalidina fiha. Berarti siapa yang masuk neraka tidak akan keluar lagi. Kekal selama-lamanya. Orang yang berbuat maksiat kalau masuk neraka kekal. Iya. Itu namanya apa itu? Kafir. Ya tidak kafir. Berarti mukmin. Masa mukmin masuk neraka? Ya mukmin juga bukan. Jadi apa? Ya pokoknya ada manzilah baina manzilatain. Ini kedunguan Mu'tazilah. Mengatakan ada tempat di antara dua tempat. Jannah dan apa? Mukmin dan kafir. Berarti perbedaannya dengan Khawarij hanya pada masalah istilah. Khawarij juga sama, alasannya juga sama. Allah ancam dengan neraka kekal. Wa man ya'sillaha, siapa yang bermaksiat pada Allah wa rasulahu, ini kan maksiat. Fa innalahu nara jahannam khalidan fiha. Baginya api neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti neraka. Terus berarti kafir. Ya kalau neraka berarti kafir, kata mereka. Kalau neraka kekal berarti kafir. Maka mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Ini juga sesat. Allahumma illa ahlas sunnah. Karena mereka tidak menolak hadis, tidak menolak sunnah. Tapi justru mencocokkan dan menafsirkan Quran dengan sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat tentang syafaat. Di antara bentuk-bentuk syafaat, ada syafaat bagi mereka yang sudah masuk neraka. Karena masih punya iman, diselamatkan dari api neraka, masuk dalam jannah. Dan itu termasuk syafa'ah dari Rasulullah SAW. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Walhamdulillah. Selamat ahlu sunnah, karena mereka berpegang dengan sunnah. Celaka, binasa, sesat, mu'tazilah, dan khawarij, karena tidak memahami ayat ini dengan sunnah. Tidak mau menafsirkannya dengan sunnah. Berarti yang sering dibahas dalam Quran itu barakallahu fikum adalah al-mu'minul khalis dan al-kafirul khalis. Yang mukmin murni, yang kafir murni. Adapun yang tengah-tengah di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak banyak membahas, hanya menyebutkan satu jenis yaitu munafik. Itu pun kafir, kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun bagaimana orang yang pendosa-pendosa dibiarkan dalam keadaan takut oleh Allah SWT. Dibiarkan mereka bagaimana? Ya tergantung. Mungkin Allah azab, mungkin Allah ampuni, wallahualam. Supaya apa? Takut. Kalau ada berita langsung siapa yang berbuat dosa diampuni, bagaimana kira-kira? Niscaya mereka akan gampang-gampang berbuat dosa. Tidak. Allah katakan, liman yasha, kalau Allah kehendaki. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Qala al-musannif rahimahullah, dalil berikutnya dari musannif rahimahullah adalah hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wa antakas, wa idha shika falan taqash, tuba li'abdin, akhidin bi'anan farasih, fi sabilillah, ash'atha ra'sahu, mughbaratan qadamahu, in kana fil hirasa, kana fil hirasa, wa in kana fil saqa, kana fi as-saqah, in ista'dana lam yu'dan lahu, wa in syafa'a lam yusaffa' lahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hambanya dinar, celaka budaknya dirham, celaka budaknya permadani ternyata celaka atau ta'isa. Budaknya selimut. In u'tiya radiya. Kalau dikasih dia ridha, kalau tidak dikasih dia marah. Ta'isa wan takas. Dia akan celaka dan dia akan berbalik. Idza syika falan taqash. Kalau terkena duri tidak bisa mencabutnya kembali. Tuba li 'abdin. Sungguh berbahagialah seseorang yang akhidin bi'anani farasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang memegang kendali kudanya fi sabilillah. Maksudnya berjuang fi sabilillah. Tidak harus berkuda. Ya, hati-hati namanya fiqih. Kalau Rasulullah SAW mengungkapkan dengan satu ungkapan tetapi diketahui maksudnya, maka maksudnya yang dipegang walaupun tidak sesuai dengan permisalannya atau tidak sama dengan permisalannya. Misalnya begini. Semoga berbahagia orang yang memegang kendali kudanya fi sabilillah. Maksudnya apa? Mujahid, berjihad fi sabilillah. Tapi bagaimana kalau pakai unta? Ya sama. Bagaimana kalau berperangnya tidak pakai unta, tidak pakai kuda, berjalan kaki? Ya sama, karena maksudnya mujahid fi sabilillah. Taib melihat qasad atau melihat tujuan, maksud yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asy'atsa ra'sahu, nanti akan dibahas insyaallah dalam syarahnya. Asy'atsa ra'sahu, rambutnya khusus atau kepalanya kusut di sini. Hah? Kepala apa rambut? Taib. Begitulah cara menerjemahkan. Jangan kalian terlalu kaku dalam menerjemahkan, akhirnya kusut kepalanya. Kayak apa kusut kepalanya? Iya kan? Asy'atsa ra'sahu. Mughabbaratan qadamahu. Mughabbaratan berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasah. Kalau dia disuruh untuk berjaga-jaga, maka dia di tempat penjagaan. Wa in kana fis saqah, kalau dia disuruh untuk membagi minuman, maka dia membagi minuman. In ista'dana lam yu'dan lahu, kalau minta izin enggak akan diizinkan. Kalau memberikan syafaat tidak akan diterima syafaatnya. Hati-hati, jangan salah paham. Ini gambaran dari Rasulullah SAW, seorang yang berjihad fisabilillah tetapi tidak teranggap dan tidak dikenal, bahkan tidak ditokohkan. Kalau minta izin aku ketemu, ah siapa sih dia? Gak usah, gak bisa bertemu. Minta izin untuk ketemu panglimanya, gak ketemu. Ya, rakyat jelata yang tidak dikenal, mau ngapain? Sudah, kamu bagikan air. Ya bagikan air. Kamu jadi tukang masak aja di belakang. Ya masak. Ini barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa orang ini orang yang biasa, orang yang tidak ditokohkan, orang yang bahkan tidak dikenal. Kalau minta izin pun gak diizinkan. Kalau membela pun gak dibela. Maksudnya kalau membela itu seperti misalnya ada seorang mau bertemu. Tolong bantu saya bisa bertemu. Gak bisa. Saya siapa? Gak bisa bantu kamu dari sisi manapun. Saya punya tamu. Kamu aja gak dikenal, mau bawa tamu lain. Syafaat itu kan memberikan kepada orang lain. Kalau kepada Rasulullah SAW misalnya, ya Rasulullah, si fulan itu sungguhnya begini-begini, itu syafaat namanya. Tolong maafkan dia, izinkan dia untuk ketemu engkau. Itu syafaat. Orang ini bukan orangnya. Taib, kita lihat syarahnya. Kalimat ta'isa, dikasrahkan ainnya, boleh pula dengan fathah ta'asa. Maknanya saqata. Gugur atau jatuh. Walau muradu huna halak. Tetapi yang dimaukan halak. Makanya saya terjemahkan dengan celaka. Celaka abdud dinar. Celaka abdud dirham. Celaka abdul khamisah ila akhirnya. Hakadha qalahu al-hafidh rahimahullah. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat lain beliau berkata, huwa diddu sa'ida, bahwa ta'isa itu lawannya sa'ida. Apa itu lawannya sa'ida? Syaqiya. Sa'ida sa'adatan maknanya bahagia. Lawannya syaqiya syiqayatan adalah kesengsaraan. Wa qala Abu Sa'adat, dan berkata Abu Sa'adat, yakni Ibnu Al-Athir dalam Gharibul Hadis, yuqal ta'isa yat'as ay asara wan kabbal wajhih. Asal katanya dia jatuh tersungkur dengan wajahnya lebih dulu. Itu mana ta'isa. Yuqal ta'isa yat'as ay asara, tergelincir. Wankabba ala wajhi, atau yang wankabba li wajhi, jatuh tersungkur dengan wajahnya di bawah. Maka kalimat ta'isa dari Nabi SAW, kata Ibnu Al-Athir, kata Abu Sa'adat, huwa du'a'un alaihi bil halak. Itu doa jelek Rasulullah SAW kepada orang yang merupakan budaknya dinar dan dirham. Didoakan agar celaka. Dan ini tidak ta'yin. Rasulullah SAW tidak menyebutkan si fulan atau si alan. Sehingga jangan kalian berdalil bolehnya mendoakan doa kejelekan pada seseorang. Tidak. Ini tidak ta'yin. Kalau tidak ta'yin itu fungsinya adalah tahdzir. Fungsinya adalah tahdzir. Semoga celaka orang yang menjadi budaknya dirham dan dinar. Maknanya hati-hati kalian, jangan menjadi budaknya dirham dan dinar. Tetapi kalau ada seseorang muslim yang sepertinya dia mengejar-ngejar dunia terus meninggalkan ini, apakah kita katakan semoga dia celaka? Tidak demikian. Secara pribadi, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah nasihati dia. Dan kita bacakan hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan celaka abdud dinar, celaka abdud dirham. Apakah kamu enggak takut celaka? Taib. Itu namanya barakallahu fikum penerapan. Qala abdud dinar, berkata abdud dinar. Atau berkata kalimat abdud dinar. Berkata Rasulullah SAW tentunya. Celaka abdud dinar. Huwal ma'rufu minad dahab. Dinar itu adalah alat tukar dari emas. Kal misqali fil wazn. Yang beratnya seperti misqal. Zinatuhu. Maaf. Zinatuhu. Beratnya, ini wazannya, dirhamun wa thumunu dirham, satu dirham dan seperdelapan. Ta'isa abdud dirham, adapun dirham adalah alat tukar dari perak. Qaddarahul fuqaha bisya'iri waznan. Para fuqaha menentukan beratnya seperti biji syair, biji gandum. Perak sebiji gandum. Wa indana minhu dirhamun min darb Bani Umayyah. Dan kami punya dirham dari bikinan di masa Bani Umayyah. Wa huwa zinatuhu aw hiya zinatu 50 habba syair, yang beratnya 5 butir biji gandum. Enam. Zinatu khamsin habbah, 50 biji gandum ya. Ya. Wa khumsan, dan seperlima. 50 seperlima. Wa khumsan. Taib samahu abdan lahu. Nabi menyebutnya dengan abdan lahu. Abdan lidinar wa abdan lidirham. Karena memang ahlu dunia mengejar-ngejar dinar dan dirham. Maka di sini bisa bermana hambanya uang. Karena waktu itu dinar dan dirham adalah alat tukar. Sekarang alat tukarnya pakai kertas bertuliskan 1000, 100 ribu. Emasnya ada di bank. Jadi perlu kalian pahami. Kalau kalian memiliki lembaran 100, itu maknanya 100 ribu. Maknanya kalian mengikut memiliki emas yang ada di bank seharga 100 ribu. Paham? Jadi sesungguhnya sekarang pun sama. Mereka enggak boleh mencetak uang kecuali harus menyimpan emas tersebut. Artinya bahwa kalian memiliki uang 1 juta, berarti kalian ikut memiliki emas tersebut 1 juta. Itu maknanya. Kertas-kertas yang kalian sebarkan, kalian tukar dengan permen segala macam. Itu sesungguhnya sama juga, tetapi supaya tidak berbahaya, maka pakai kertas saja, tidak pakai emasnya. Kembali kepada kitab. Maka celaka abdud dirham dan abdud dinar bisa bermakna celaka hambanya uang. Budaknya uang. Bisa juga sekarang karena masih dipakai emas dan perak, dikatakan hambanya emas dan perak. Dinamakan abdan likaunihi huwal maqsudu bi'amalih. Dikatakan budaknya karena apa yang dia kerjakan semua tujuannya adalah uang. Yang dia kerjakan semuanya tujuannya adalah emas dan perak. Fa kullu man tawajjaha biqasdihi li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lillah. Maka setiap apa yang ditujukan padanya seluruh amalannya, maka dikatakan dia adalah hambanya dan berarti dia sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kama huwa halul aktsar, sebagaimana demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Apa tujuan hidupnya? Dunia, harta, emas, perak, rumah, permadani, selimut, ila akhirnya. Maka dikatakan dengan kalimat abdud dinar dan abdud dirham. Karena sesungguhnya seorang yang muslim, yang mukmin harusnya hamba Allah. Kalau hamba Allah, berarti amalannya semuanya harus untuk Allah. Kalau hamba Allah, berarti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya kamu berikrar, hidupku, matiku, atau salatku, ibadahku, dan hidupku, dan matiku, semuanya untuk Allah rabbil alamin. Tapi kita lihat, abdud dinar, abdud dirham, pontang-panting siang dan malam, hidupnya semuanya untuk cari dunia. Berarti dia abdud dinar, bukan abdullah. Abdud dirham, bukan abdullah. Maka didoakan doa kejelekan oleh Nabi dengan kalimat ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ta'isa wan takas, wa idha shika falan taqash. Qauluhu ta'isa abdul khamisah, apa makna khamisah? Kata Abu Sa'adat, hiya thawbu khazzin aw sufin mu'allam. Khamisah itu seperti pakaian atau seperti kain ya, atau tidak mesti pakaian. Kain yang dibikin dari sutra atau dari wool yang memiliki corak-corak. Waqila dikatakan, la tusamma khamisah illa an takuna sawda'a mu'allamah. Katanya, tidak dinamakan khamisah kecuali kalau warnanya hitam dan bercorak-corak. Sebagaimana yang sebelumnya kita katakan, bahwa kita memahami hadis itu dengan qasad, dengan maksud dari kalimat tersebut. Naam, yang disebutkan khamisah. Tetapi maksudnya, kembali pada harta, benda, kemewahan-kemewahan. Karena ini kemewahan. Kain sutra itu kemewahan. Permadani yang dibuat dari wool juga kemewahan. Wa tujma ala khama'is, yang dijamakkan dengan khama'is. Sedangkan khamilah difathahkan di kha al-mu'jamah. Berkata Abu Sa'adat, dhatu al-khamal. Itu juga lembaran kain. Laha khamalun min ayyi syai'in kan. Demikian kata Ibn al-Athir di dalam Nihayah fi Gharibil Hadith. Tidak disebutkan khamalnya. Saya pernah cari al-khamal. Itu adalah sesuatu yang membuat orang itu malas, apa namanya? Khumul, dari kata khumul. Khumul itu orang yang maunya tidur begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sering saya terjemahkan selimut. Ya. Selimut yang lembut, yang mewah. Wallahu ta'ala alam. ta'isa wantakas. Qala al-hafiz huwa bil muhmalati ay 'awadahu al-marad, yang menyebabkan dia jadi sakit. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, ain qalaba 'ala ra'sih, berbalik kepalanya. Karena intakas maknanya berbalik. Wa huwa du'aun 'alaihi bil khaibah, itu pun doa kejelekan. Bil khaibah, semoga mendapatkan khaibah, kerugian. Khaba. Al-Tibi berkata, fihi taraqqi bid-du'a'i alaih. Atau taraqqa bid-du'a'i alaih. Lianahu idha ta'isa inkabba ala wajhih. Faidhan takasa inqaba ala ra'sih ba'da an saqab. Dan di sini, taraqqi bid-du'a. Meningkatnya dalam doa. Semoga jelek. Semoga lebih jelek lagi. Naik, ya taraqqa, itu maknanya naik. Dari yang ringan pada yang berat. Pertama dikatakan ta'isa abdud dinar. Kemudian ditambah ta'isa wan takas. Ta'isa itu tersungkur, jatuh kepalanya di bawah. Wan takas, dan terkilir kepalanya, berbalik ke belakang. Ada di sini sampai ke belakang sana. Fa'adha lebih parah lagi. Dan biasanya binasa kalau sudah kepalanya seperti itu. Al-murad, yang dimaukan, anna man kanat hadhihi haluhu, fa'innahu yastahiqu an yud'a alaihi. Orang yang keadaannya seperti itu, maka pantas didoakan dengan doa seperti itu. Bima yasu'uhu, dengan sesuatu yang jelek. Fil awaqib. Wa man kanat hadhihi haluhu, siapa yang keadaannya seperti itu, fala budda an yajid, maka dia pasti akan mendapati pengaruh jelek dari doa Nabi. Apa diantaranya yang terasa pengaruh jelek tersebut pada orang-orang yang ahli dunia? Minal wuku'i fima yadurruh, terjadi kejelekan yang membuat madarat mereka. Fi ajilin, ajil di dunia ini. Ajil di dunyahu, au ajil ukhrahu, atau nanti di akhirat. Yang di dunianya sudah banyak terlihat. Kasian. Karena kaya raya, karena banyak duit, karena dia ngejar-ngejar uang terus, justru anaknya mati. Karena apa? Overdosis narkoba. Jarang kita dengar orang miskin overdosis. Iya kan? Karena kaya rayanya, karena pergaulan bebasnya, terkena penyakit AIDS. Jarang orang-orang miskin kena penyakit AIDS. Karena, dan selalu begitu, bencana-bencana yang begitu mengenai mereka. Kaya raya saling puncaknya, tiba-tiba masuk rumah sakit. Masih muda. Lama perbulan-bulan. Sudah sekian ratus juta itu. Sampai harus dioperasi kepalanya, dibuka kepalanya. Setelah itu, tutup. Bayarnya berapa? Sekian ratus juta lagi. Setelah itu, bukan sembuh. Kayak anak kecil. Tidak tahu apapun. Lupa segala-galanya. Duit lagi. Untuk memberikan terapi kepadanya sekian lama. Makan harus disuapi. Semua harus diajari. Ini buku. Apa ini? Buku. Bayangin, sudah tua bangka, tiba-tiba diajari, ini buku, ini pulpen, ini apa? Kayak anak kecil. Apakah itu bukan bencana? Jarang yang kita dengar menimpa orang miskin. Biayanya sampai miliaran. Habis semua rumahnya, semua barangnya, semuanya habis, mati. Insyaallah. Ini barakallahu fikum asar, pengaruh dari ucapan Rasulullah SAW, ta'isawan takas, akan tersungkur bahkan terkilir, berbalik kepalanya ke belakang. Na'udzubillah min dzalik, jangan menjadi ahli dunia. Rasulullah SAW, al-afiyah, al-hidayah, al-rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang terbiasa meninggalkan salat subuh berjamaah karena terlambat bangun, namun tidak berusaha meninggalkan sebab-sebabnya? Apakah termasuk sengaja? Naam. Sesuai dengan semangatnya dia untuk bangun dan tidak semangatnya untuk bangun, sebatas itulah Allah menilai orang tersebut. Kalau memang tidak ada semangat sama sekali untuk sholat subuh, maka itulah yang dosa. Walaupun sungguhnya orang ketiduran, ma'fuun anhu. Tetapi kalau dia tidak mengambil sebab-sebabnya dan memang tidak meniatkan, maka ini terkena dosanya dari sisi itunya. Apakah perbedaan akhlak dan adab hampir sama? Akhlak lebih umum karena dari kata khuluk. Khuluk itu tingkah laku. Kalau adab itu sopan santun. Apa bedanya tingkah laku dengan sopan santun? Berarti kalau tingkah laku harus ada kata-kata akhlak yang baik. Karena ada akhlak yang buruk. Kalau adab, adab pada siapa? Adab pada orang tua, adab pada sahabat, adab pada teman, adab pada guru. Itu makna adab. Barakallahu fikum.